إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورسوله Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Di perjumpaan lalu kita telah masuk bab as-sabr. Kita telah mengambil beberapa ayat. Mari kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Di dalam surat Az-Zumar ayat ke-10 Allah berfirman innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Bahwasanya hanya orang-orang sabarlah yang Allah akan balasi dengan sempurna pahala mereka bighairi hisab, tanpa ada hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Iwafa sabirun, kata Syekh Utsaimin, maknanya yu'ti as-sabirun. Yani iwafa sabirun artinya apa? Allah akan memberi mereka orang-orang yang sabar. Ajruhum tawabahum, artinya pahala mereka. Sehingga innama iwafa sabiruna ajruhum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan orang-orang sabar apa yang diberikan ajr oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menyempurnakan pahala-pahala orang yang bersabar. Bagaimana cara Allah menyempurnakannya? Bighairi hisab, tanpa ada hitungan. Kita ketahui yang namanya amal salihah itu mudha'af al-hasanah bi asyri amsalihah ila salamiyah dhi'fan illa ad'afan katsiran. Ketika Allah Subhanahu wa taala membalasi amal saleh, amal saleh itu dibalasi oleh Allah 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat. Walhasil Allah balas ada hitungan dengan kelipatan yang sangat banyak sekali. Bayangkan kalau 10 kali lipat artinya berapa? 700% begitu ya. Betul. Benar, Ustaz, benar. 10 kali lipat berarti 10.000%. 1.000%. Nah, kalau 1 kali lipat artinya 100%, artinya 10 kali lipat itu 1.000%. Nah, ketika Allah membalasnya 700 kali lipat, berapa persen itu? Menunjukkan sangat banyak sekali. Keuntungan kita di dunia telah dikatakan banyak kalau kita bisa memperoleh 100% dari modal kita. Sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan keuntungan bagi orang-orang yang beramal soleh paling kecilnya itu 1000%. Bayangkan ketika amal soleh itu berlipat-lipat kali. Nah, orang-orang sabar kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma as-sabr fa inna mudha'afatahu ta'ati bighairi hisab." Kata Allah sama ayat apa? Ajruhum bighairi hisab. Allah akan balasi orang sabar itu tanpa hitungan. Kalau amal soleh masih balasnya hitungan. Walaupun hitungannya itu beribu-ribu persen kali, sangat besar sekali keuntungan, itu baru amal soleh. Kalau sabar, mendapatkan perilaku khusus dari Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dari daripada itu bighairi hisab. Bighairi hisab min indillah azza wa jal. Dari sisi Allah SWT, Allah memberinya tanpa hisab. Hadza yadullu ala anna ajru azim. Ini menunjukkan bahwa balasan yang Allah berikan dari pahala atas orang-orang sabar sangat besar sekali. Wa anal insan la yumkin ayatasawwar hadal ajr. Dengan demikian, sulit bagi manusia mendapat gambaran besarnya ajr mereka ketika mereka bersabar. Li'anna lam yuqabil bi'adad. Karena tidak terhitung dengan angka. Balasan yang Allah berikan pada orang sabar itu tidak terhitung dengan angka. Juga sulit untuk digambarkan dalam benak kita. Tidak mampu benak kita itu menggambarkan. Ketika Allah memberikan pahala atas orang-orang sabar, sangat murah sekali Allah memberikan balasannya pada orang-orang sabar. Sampai-sampai lam yuqabil bi'adad, tidak terhitung dengan angka. Bal huwa amrun ma'lum indallah wa la hisab fihi. Ini adalah sesuatu yang diketahui oleh Allah, dipahami oleh Allah tanpa ada hisab padanya. La yuqallu masalan al-hasan bi asyri amsalihi ila 700 di'fan. Jangan kau katakan kesabaran itu akan dibalasi dengan 10 atau sampai 700 lipat. Baliqal inna yuwafa ajru bighairi hisab. Bahkan dikatakan yang namanya orang sabar itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah bighairi hisab, tanpa ada hitungan. Wa fi hadzal ayat min at-targhib bis-sabr ma huwa dhahir. Ketika kita tahu bahwa sangat besarnya amalan, bahwa sangat besarnya pahala yang Allah sediakan atas orang-orang yang sabar, sampai digambarkan bahwa sabar itu akan dibalasi oleh Allah dengan lipat ganda yang tidak terukur, terserah Allah seberapa banyak yang Allah kehendaki untuknya, maka ini menunjukkan adanya dalil tarhib bis-sabr. Dan ini yang zahir dari hadis ini menunjukkan adanya tarhib, motivasi agar kita selalu dalam perkara-perkara kita, ketika kita menjalani hidup ini, perlu modal sabar. Apapun yang kita hadapi, perlu kesabaran. Kita membina rumah tangga, harus sabar. Kita mendidik anak, harus sabar. Kita bekerja, harus sabar. Kita beragama, harus sabar. Kita bermuamalah sesama manusia, harus sabar. Berdagang sabar, bertetangga sabar. Walhasil, jadikanlah sabar sebagai modal keseharian kita. Barang siapa sabar dalam kehidupannya, maka yang Allah janjikan, ajruhum biwairi kitab. Allah akan berikan ajr tanpa ada hitungan. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Inilah kemurahan Allah atas orang-orang yang sabar. Dalam hadis ini, apa yang bisa kita afwan? Dalam ayat ini, innama yuwaffas sabiruna ajrun bighairi hisab. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Pertama, berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah siapkan pahala tanpa batas atas orang-orang sabar. Yang kedua, menunjukkan besarnya nilai amalan sabar sampai-sampai Allah sediakan khusus dibedakan dengan amal-amal soleh yang lainnya hitungannya. Kalau amal-amal soleh yang lainnya adanya hitungan, walaupun sebesar apapun yang Allah berikan, masih ada angka balasan yang Allah siapkan untuk mereka. Untuk orang sabar, tidak terikat, tidak terbatas dengan angka lipatan yang Allah akan berikan sebagai balasan atas atas kesabarannya. Ayat yang berikutnya, ikhwani fillah, a'azani Allah iyyakum. Tentang ayat surat Asy-Syura ayat ke-43. Imam Nawawi menukil ayat ini sebagai salah satu syahid dalam masalah sabar. Karena Allah mengatakan apa? Waliman sabara wa ghafara. Inna dzalika la min azmil umur. Atas orang-orang bersabar. Artinya barang siapa yang bersabar, wa ghafara, bahkan dia memaafkan, inna dzalika la min azmil umur. Perkara sabar dan memaafkan orang lain, sudah sabar dan memaafkan bahkan. Kalau ini dilakukan, dua perkara ini adalah min azmil umur, perkara besar yang aku. Allah katakan kesabaran dan memberikan maaf adalah min aznil umur, perkara agung, perkara mulia. Syekh Sa'id mengatakan innalladhi yasbir ala adhannas, barang siapa yang bersabar atas gangguan manusia, wa yahtamiluhum, dan dia bertahan atas gangguan itu, artinya mampu bersabar dengannya. Wa yaghfir lahum as-sayyi'atahum, dia mengampuni atas kejelekan orang-orang itu, alladhi yusayyi'una, atas orang yang berbuat jelek kepadanya. Fa inna dzalika min azmil umur, kalau ada seseorang yang mendapatkan azab dari nas, kejelekan atau apa gangguan manusia, dan dia bersabar, bertahan atas kejelekan itu, maka ketika dia mengampuninya, fa inna dzalika min azmil umur, perkara yang demikian adalah perkara yang agung, yang besar, yang mulia. Ini kenapa? Sabar dan pemaaf, menjadi pesabar dan pemaaf adalah perkara yang mulia sekali. Kata Syekh melanjutkan, min ma'zumatiha wa syada'idiha allati tahtaju ila muqabalah al-musabarah. Ketika seseorang punya tekad dan kekuatan, dua sifat ini diperlukan untuk menghadapi manusia dan bersabar. Ketika kita berhadapan dengan manusia, perlu kita musabarah, maka semua ini membutuhkan tekad dan kekuatan. Walasiyama idza kana al-adha allati yanalu insan bisabab jihadihi billah azza wa jalla wa bisabab ta'atihi. Terlebih lagi kalau gangguan itu lahir disebabkan seseorang berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berupaya taat kepada Allah, ketika kita berupaya taat, ketika kita berupaya jalan di atas jalan Allah, maka tidak semudah itu. Ternyata gangguannya sangat besar. Nah, ketika kita berada di jalan Allah dan kita bersemangat untuk taat kepada Allah, perlunya apa? Tekad, perlunya kekuatan. Karena ketaatan dan jihad fisabilillah ini pasti akan ada gangguan-gangguan. Karena setiap manusia ketika taat pasti akan dihadapkan kepadanya gangguan-gangguan. Li anal adhiyan nas laka la asbab muta'addidah wa mutanawwi. Gangguan manusia kepada kamu itu macamnya banyak-banyak sebabnya. Beragam macam. Ketika kita ingin taat kepada Allah, kita jalankan sholat, kita tambah sholat-sholat itu dengan sholat-sholat sunnah. Itu pun sekian gangguan kita hadapi. Ketika kita ingin menambahnya ketaatan itu dengan sekian ketaatan lainnya, katakanlah bagi laki-laki ingin mengenakan lihya, subhanallah, lihya yang kita pakai kalau niatan kita dalam rangka taat kepada Allah sangat berbeda reaksinya dari manusia ketika lihya yang kita pakai niatannya adalah untuk ingin tampil modis seperti para pemain musik atau para bintang-bintang film. Karena di antara mereka juga ada yang berjenggot. Tapi subhanallah, gangguan manusia akan berbeda ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Akan datang gangguan. Cemoohan, gunjingan, dan seterusnya. Demikian pula ketika kita ingin mengenakan berpakaian. Bagi wanita ingin berhijab, manusia menganggap yang seperti ini adalah berbeda, nyeleneh. Karena nyelenehnya itu karena ingin dalam rangka taat kepada Allah, pasti mendapat gangguan. Sangat berbeda nyelenehnya itu karena kemaksiatan, karena modis dan mode. Yaitu misalkan seseorang pakai pakaiannya di atas lutut. Wanita pakai di atas lutut. Atau wanita yang pakai cadar bukan karena taat kepada Allah, misalkan pengantin. Kan pakai cadar juga sebagai mereka, penutup muka, tapi karena penutup mukanya adalah dalam rangka modis seperti orang barat, maka tidak mendapatkan gangguan. Lah, inilah ketaatan yang akan dihadang dengan aziyah, gangguan-gangguan. Ketika itu yang kita perlukan adalah bersabar dan kita memaafkan orang yang berusaha mengganggu kita. فإذا كان سبب طاعة الله عز وجل والجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الإنسان يثاب على ذلك من وجهين. Nah, Syekh menggambarkan kalau sebab kalian mendapatkan apa aziyah itu karena taat kepada Allah, karena jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena dalam rangka beramal ma'ruf dan nahi munkar. Kalau ini sebabnya, maka Allah akan berikan pahala dari dua sisi. Saya menerangkan, kalau Anda mendapatkan gangguan itu hingga Anda bersabar di dalam rangka taat kepada Allah, di dalam rangka jihad fisabilillah karena amar ma'ruf nahi munkar, dan Anda tetap bersabar di atas itu, maka Syekh menerangkan Allah telah menyiapkan untuk kalian pahala dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah min aziyah allati tahsul lahu. Yang pertama, pahala dari sisi gangguan yang mereka peroleh. Anda ketika bersabar di atas ketaatan kepada Allah dan Anda mendapatkan aziyah, maka dari sisi aziyah gangguan ini, Anda akan mendapatkan pahala tersendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, dari sisi kesabarannya. Sabruhu ala hadhi ta'ah alati udhiya fi illahi min ajliha. Sabarnya kamu di atas ketaatan yang mendapat gangguan di jalan Allah atau karenanya, karena Allah SWT. Dari sisi gangguannya Anda dapat pahala tersendiri dari Allah. Dari sisi kesabarannya juga Anda mendapatkan pahala tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Tapi hadhihi al-ayah hattu ala sabr al-insan ala aziyat nas wa maghfirah lahum ma asa'uhu lahum fihi. Di dalam ayat ini ada tuntunan dari Allah SWT, ada motivasi, yaitu sabarnya seseorang dari aziyat nas, hendaknya seseorang itu bersabar dari gangguan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, maghfirah lahum ma'asa'uhu lahum fihi. Yang kedua adalah ampunan yang dia berikan, maaf yang dia berikan kepada seseorang yang telah berbuat jelek kepadanya. Kalau ada orang berbuat jelek kepada Anda, ganggu atas ketaatan yang Anda lakukan itu, lalu Anda bersabar dan Anda memberikan maaf kepadanya, maka Anda telah menjalankan ayat ini. Akan tetapi ada peringatan dari Syekh, ada tanbih. Apa itu? Walakin yanbaghi an ya'lam annal maghfirah liman asa'u ilaika laysat mahmudah alal itlaq. Kalau tadi dikatakan bahwa memberikan maaf kepada seseorang yang telah mengganggu Anda adalah satu perbuatan mulia, kata Syekh, pemberian maaf ini atas orang yang memberikan kejahatan, mengganggu Anda, tidak secara mutlak, selalu dalam keadaan baik, tidak begitu. Maaf yang Anda berikan itu tidak selalu apa terpuji, kata Syekh. Secara mutlak, asalnya dia baik, tapi tidak mutlak. فَإِنَّ اللَّهَ كَيَدَ هَذَا بِأَنْ يَكُونَ الْعَفْوُ مَكْرُونًا بِالْإِصْلَاحِ. Kata Syekh, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengaitkan maaf itu dengan al-islah dan kebaikan. Kalau kita lihat dalam surat Asy-Syura, faman afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memberi maaf dan memberikan kebaikan, fa'ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya Allah yang memberi. Langsung Allah yang akan memberi pahalanya. Balasan Allah telah sediakan. Allah yang akan membalasnya. Barang siapa yang berbuat baik, barang siapa yang memberi maaf dan membalasnya dengan kebaikan, maka ajruhu ala Allah. Awa idha lam yakun fil afu wal maghfirah al islah fala ta'fu wala taghfaru. Adapun kata Syekh, kalau maaf itu, ampunan itu, apa, tidak menjadikan islah kebaikan, fala ta'fu wala taghfar, maka enggak perlu memberikan maaf atau memberikan ampunan kepada orang itu. Misalnya, kalau Syekh memberikan permisalan, lau kana alladhi asaa ilaika shakhsan ma'rufan bisyarr wal fasad wa annaka law afawta anhu lakana fi dhalika ziyadah bisyarrihi fa fi hadzal hal al afdal alla ta'fu anhu. Kata Syekh, kalau orang yang berbuat kejelekan kepada Anda seseorang yang dikenal dengan kejelekannya dan memang jahat, preman, suka berbuat onar, selalu berulang-ulang berbuat onar, dan bahkan kalau engkau berikan maaf kepadanya, itu tidak mengurangi kejelekannya, bahkan menambah kejelekannya, kalau ada seperti ini kejadiannya, maka kata Syekh, kalau halnya demikian, yang baik, yang lebih afdol adalah engkau tidak memberikan maaf padanya. Bal ta'khud bihaqqika min ajli al-islah. Yang bahkan yang baik, engkau ambil hakmu untuk islah, untuk kebaikan. Ada orang terkenal berbuat jelek, tukang mengambil, apa, tukang mencuri, tidak pernah jera dia dari perbuatan mencurinya. Kalau engkau, apa, kalau dia mencuri hartamu, kamu maafkan dia, ternyata tambah jadi, maka yang terbaik kamu tidak memaafkannya. Ambil hak kamu agar orang itu dihukum oleh pemerintah. Harapannya dengan hukuman itu dia akan jera. Kalau tidak dihukum, dia akan berulang-ulang melakukan tindakan kejelekan. Maka kata Syekh, kalau ada tipe orang seperti ini, apa, dalam rangka kebaikan, agar dia mendapatkan pelajaran, maka ini adalah islah, min ajli islah, maka yang terbaik, ta'khud haqqika, anda ambil hak kamu. Ama idza kana shakhsun idza afaita anhu lam yatarattab 'alal 'afwi anhu mafsadah. Akan tetapi sebaliknya, kalau ada orang yang ketika kamu maafkan dia tidak akan menyebabkan maaf yang Anda berikan itu mafsadah, tidak akan menyebabkan kejelekan kembali, bahkan ketika diberi maaf dia akan menjadi malu dan jera meninggalkan perbuatan jelek itu, fa innal afwa afdal wa ahkan. Kalau demikian, maka yang namanya memberikan maaf itu adalah sesuatu yang afdal dan yang lebih ahkan. Li'anna Allah yaqul faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Karena Allah mengatakan apa? Barang siapa yang beri makan maaf, barang siapa yang aslaha berbuat kebaikan, fa ajruhu 'alallah. Kalau ada orang menyakiti kita, kita justru memberi maaf dan bahkan lebih berbuat lebih baik lagi pada orang itu, maka ajruhu 'alallah. Allah yang akan membalasi langsung. Allah yang akan memberikan balasan langsung dari Allah. Fa ajruhu 'alallah. Ini dalam apa? Ayat yang terakhir ini Allah mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang pemaaf, bahkan tidak cuma sekedar memberikan maaf, tetapi berbuat kebaikan. Semua ini apa? Dasarnya adalah kembali kepada ayat waliman sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Karena memberikan maaf, karena perbuatan kesabaran dan memberikan maaf itu adalah perkara mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan.